بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي للحديث معنى سترى global حديث ini يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف وحركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله. نبي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم mengkhabarkan tentang keagungan Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengucapkan apapun yang dikehendakinya dari wahyunya, maka sungguh menimpa langit-langit getaran dan gerakan, yaitu berupa goncangan yang dahsyat dikarenakan takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena langit-langit tersebut mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sami'atil malaikatu kalam Allah Azza wa Jalla ghushiya 'alaihim, maka apabila para malaikat mendengar ucapan Allah Azza wa Jalla, mereka pun pingsan, wanhattu bisujudi, dan tersungkur sujud, ta'ziman lillahi wa khaufan minhu, karena mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan takut kepadanya. ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم. Kemudian Jibril alaihi salam adalah yang pertama kali yang mengangkat kepalanya di antara mereka. لأنه السفير بين الله وبين رسله. Karena sesungguhnya Jibril merupakan duta, yaitu utusan antara Allah dan para rasulnya. Fayukallimuhu Allah bima syaa min amrihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Jibril alaihi salam apapun yang dikehendakinya dari urusannya. ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat langit-langit. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, bertanya kepadanya tentang apa yang Allah Azza wa Jalla ucapkan. فَيُجِيبُهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ فَيُجِيبُهُمْ بِقَوْلِهِ, maka Jibril pun menjawab pertanyaan mereka dengan ucapannya, قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah Azza wa Jalla mengucapkan kebenaran, dan ia Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha besar. فَيَقُولُونَ مِثْلَ مَا قَالَ, maka mereka para malaikat pun berkata semisal dengan apa yang diucapkan oleh Jibril. Thumma yamdi Jibrilu bil wahyi. Kemudian Jibril pun pergi dengan membawa wahyu tersebut. Fayuballighuhu ila man amarahu Allahu bitablighihi iyyahu. Kemudian Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut kepada orang yang Allah Azza wa Jal memerintahkannya untuk menyampaikan kepadanya. Munasabatul hadith lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna fihi ma fin nususi qablahu min bayani azamatillahi wa khawfil malaikati wassamawati minhu. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat apa yang ada pada dalil-dalil yang sebelumnya berupa penjelasan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan para malaikat serta langit-langit kepada Allah Jalla wa Ala. Fa fihi ar-raddu 'ala man 'abada ghairallahi. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu, kalau makhluk yang agung semisal para malaikat saja takut kepada Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, berarti mereka tidak berhak diibadahi. Maka tentunya para makhluk yang kedudukannya di bawah para malaikat lebih-lebih lagi tidak berhak dan tidak pantas diibadahi. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula yang pertama ar-raddu. Alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Bantahan kepada orang-orang musyrik yang menjadikan bersama dengan Allah sesembahan-sesembahan dari kalangan para makhluknya. Athaniyatu, faedah yang kedua, bayanu azamatillahi jalla wa ala wastihqaqihi lil ibadati wahdahu. Penjelasan akan keagungan Allah jalla wa ala dan keberhakan Allah azza wa jalla akan ibadah dan keberhakan Allah azza wa jalla semata akan ibadah. Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak diibadahi. Atsalitsatu yang ketiga. Itsbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima yasha'u kaifa yasha'u. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berucap kapanpun ia kehendaki, dengan apapun ia kehendaki dan bagaimanapun ia kehendaki. Rabi'atu, faedah yang keempat, isbatu uluwillahi ala khalqihi. Penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Al-khamisatu yang kelima, fadlu Jibril alaihi salam. Keutamaan Jibril alaihi salam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babus syafa'ati, bab syafa'at, wa qawlillahi ta'ala, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ waliyyun wala syafi'. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, bahwa mereka tidaklah mendapatkan satu penolong pun dan tidak pula mendapatkan seorang pemberi syafaat pun. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alayhi min asy-syirki min du'a'i al-malaikati wal-anbiya'i wal-awliya'i, bahwasanya tatkala orang-orang musyrik menganggap baik apa yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan, berupa berdoa kepada para malaikat, para nabi dan para wali. وَيَقُولُونَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ, dan mereka mengatakan, kami tahu bahwasanya mereka adalah para makhluk. وَلَكِنَّهُمْ لَهُمْ جَاهٌ عِنَّ اللَّهِ, akan tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. فَنَحْنُ نُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنَّ اللَّهِ, maka kami menginginkan dari mereka agar memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. أَرَادَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْبَابِ إِقَامَةَ الْحُجَجِ ala anna dhalika huwa aynu syirki alladhi nahallahu anhu. Maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah inginkan dengan bab ini penegakan hujjah bahwasanya perbuatan tersebut adalah kesyirikan yang Allah Azza wa Jalla larang darinya. Wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan yang Allah Azza wa Jalla menggugurkan seluruh wasilah yang bisa menghantarkan kepadanya, yaitu kepada kesyirikan. الشفاعه مصدر شفع بمعنى ضم الشيء الى مثله. الشفاعه مصدر dari syafa'ah bermakna menggabungkan sesuatu kepada yang semisal dengannya. Taqulu, engkau katakan, syafa'tu syai'a syaf'an bimakna dhamamtuhu ilal fardi. Engkau mengatakan syafa'tu syai'a syaf'an, bermakna aku menggabungkannya kepada sesuatu yang satu. Wa syafa'a fihi a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Dan memberikan syafaat kepada seseorang, yaitu menolongnya, membantunya untuk mendapatkan keinginannya dari orang yang keinginan tersebut ada padanya, yaitu yang bisa memenuhi keinginan tersebut. وأنذر الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها والتحذير منها الإنذار yaitu memberitahu dalam konteks menakuti dan memperingatkan darinya. Bihi ay bil Qur'ani, bihi yaitu dengan Al-Qur'an, yakhafuna yakhshawna, takut, an yuhsyaru, yujma'u wa yub'atsu, dikumpulkan dan dibangkitkan dari kematian. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', mereka tidak memiliki selain Allah Azza wa Jalla seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat pun. Fi mawdi'i nasbin 'alal hali, kalimat tersebut dalam kedudukan nasab sebagai hal, ay mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum, yaitu kosong dari setiap penolong yang menolong mereka, wa syafi'in yashfa'u lahum, dan pemberi syafaat yang memberikan syafaat kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.